namaku Virus. Aku senang mencari mangsa, terutama mereka yang terlalu sibuk, lupa jaga kesehatan. Mereka gampang diserang. Untuk Anda yang lagi sibuk di rumah, di jalan atau di kantor, nantikan seranganku. Hah? Ada mangsa. Serang! Satu jatuh. Dua jatuh. Loh, kok gak mempan? Dia minum Fituno agar tetap fit dan selalu aktif. Bila perlu untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, minum 2 kaplet Fituno setiap hari. Dibuat dari kombinasi kandungan herbal, yaitu echinacea, meniran, dan morinda yang bekerja meningkatkan daya tahan tubuh, serta vitamin yang diperlukan oleh tubuh kita. Make your body fit, Fituno. Baca aturan pakai.